Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." وقال عز من قائلها: الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ورحمكم الله من عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله خير حديث حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, ikhwah wa rahimah rahimahumullah, masih melanjutkan kitab Al-Kabair milik Imam Al-Zahabi, dosa-dosa besar terjemahannya, dan kita masuk ke dosa besar yang ke-30, yaitu haramnya memakan bangkai, darah, dan juga daging babi. Kalau kita bicara bangkai, maka masuk semuanya yang telah rusak, umumnya digunakan untuk hewan. Dalam Islam, kalau bangkai itu hewan darat, maka mutlak hukumnya haram untuk dimakan, kecuali dalam keadaan darurat. Kata Allah SWT, illa ma turirtum ilaih, kecuali kalian dalam keadaan darurat sekali, tidak ada makanan lagi, kecuali harus makan itu. Itu bangkai, baru boleh. Contoh, ada sebuah kisah terjadi di Irak. Seorang salafil ummah, saya tidak terlintas sekarang namanya, tapi kisahnya nyata terjadi. Satu hari di Baghdad, istrinya ngidam, lalu terciumlah bau masakan yang sangat wangi sekali. Ternyata tetangganya lagi masak gulai kambing, dan istrinya lagi ngidam ini pengen. Dia bilang sama suaminya, bisa gak mintain ke tetangga sedikit? Kata suaminya, baik. Diketok rumah tetangganya. Tetangganya minta, ini janda punya anak 3, gak ada suaminya. Lalu dia berkata, si laki-laki tadi, mohon maaf, saya terpaksa menyampaikan ini karena istri saya lagi ngidam dan tercium bau masakan yang wangi dari rumah Anda, dan dia pengen sekali, bisa dikasih sedikitnya. Anehnya, ibu yang janda ini jawabnya begini, mohon maaf, makanan ini halal buat kami dan haram buat Anda. Dia bingung, apa maksudnya? Sama-sama muslim, kok bisa halal buat dia, haram buat orang yang senang minta? Lalu yang meminta ini bilang, maksud Anda apa? Dia bilang, sebagaimana Anda sudah tahu keadaan ekonomi kami sangat susah. Saya terus terang sama anak-anak saya ini sudah 3 hari gak punya makanan. Saya minta ke sana sini, belum dapat ada orang yang nyumbang. Karena khawatir takut mati kelaparan, tadi waktu saya sudah keliling-keliling minta gak ada yang bantu, saya temukan ada bangkai kambing di jalanan. Saya potonglah sebagian dagingnya yang masih bagus, tapi bangkai. Kemudian saya masak, dan ini yang menjadi gulai sekarang. Ini halal buat kami, karena kami gak punya makanan lagi, darurat. Sementara haram buat Anda, karena Anda masih punya makanan. Ini contoh, bagaimana kehalalan bangkai itu bisa terjadi kalau dalam keadaan darurat. Contoh saja. Tentu banyak contoh-contoh lain, ulama kasih gambaran, misalnya orang lagi dalam perjalanan, gak ada lagi makanan, kecuali memang dia harus memakan bangkai itu. Maka itu pun dia cuma memakan sebatas, ya, sebatas yang dia butuhkan. Sama halnya minuman, tidak ada minuman di padang pasir kecuali khamar saja, ya, dan dia akan mati kehausan kalau tidak minum. Maka dia boleh meminumnya, tapi sebatas saja kebutuhannya. Inilah tafsir dari makna Allah, firman Allah SWT, illa maqtururtum ilaih, kecuali kalian dalam keadaan darurat saja. Baik, itu kalau hewan darat. Kalau hewan lautan berbeda, tapi darat dengan udara sama, ya? Dua-duanya sama, bangkainya haram ke dalam keadaan darurat. Kalau lautan berbeda, semua yang ada di lautan, yang ada di air, di sungai, di laut, sama saja hukumnya. Semua hewan air hukumnya halal, bangkainya apalagi yang masih hidup. Jadi kalau ada ikan yang mati, gitu kan, udang, apa saja hewan di lautan, di air, maka berarti halal untuk dikonsumsi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Sahih riwayat Imam Ahmad, waktu ditanya tentang air, lautan atau sungai, beliau mengatakan hilul maitatu tahuru ma'u. Jadi bangkainya halal dan airnya suci untuk dipakai. Airnya suci untuk dipakai. Jadi jelas masalah bangkai hewan darat dan udara haram kalau dalam keadaan darurat, dan kalau dalam di hewan lautan maka halal. Maka halal. Tetapi juga perlu kita ketahui ada sabda Nabi SAW yang dikatakan diharamkan bagi kalian dua bangkai, yaitu diharamkan bagi kalian bangkai kecuali dua, dan diharamkan bagi kalian darah kecuali dua. Karena di sini dikatakan memakan bangkai kemudian darah, kita masuk ke darahnya nih, tapi ada gabungan antara keduanya. Lalu Nabi SAW menjabarkan apa itu dua bangkai yang dihalalkan. Beliau mengatakan bangkai belalang, kalau hewan dari darat dengan udara, karena belalang bisa terbang, bisa juga hinggap di darat, di daratan, maka dikatakan hidup di dua alam, udara dan darat. Maka Nabi SAW yang diharamkan semua bangkai kecuali dua. Di darat itu ada belalang, satu-satunya hewan yang dihalalkan kalau dia pun sudah jadi bangkai adalah belalang. Dan yang kedua semua bangkai yang ada di air, semua bangkai yang ada di air. Kemudian darah semuanya haram, tidak boleh dikonsumsi darah, gitu kan? Kecuali dua, kata Nabi SAW, itu adalah jantung dan hati yang memang dua-duanya dari gumpalan darah, dua-duanya dari gumpalan darah. Saya tidak boleh. Seperti banyak pedagang-pedagang kita, di pasar kita pun banyak dijual ya. Semoga Allah SWT berikan hidayah kaum muslimin. Itu mereka kalau nyembeli sapi atau kambing, biasanya darahnya ditampung di ember, dibiarin sampai membeku, kemudian dijual. Dia kalau membeku beberapa saat kena udara, nanti membeku jadinya seperti hati, gitu kan? Tapi itu darah yang mengalir, ini haram, tidak boleh. Mungkin Anda mengatakan, saya gak pernah konsumsi darah kok. Tapi kalau saya sebutin contoh ini, mungkin Anda bilang, oh berarti saya pernah minum darah. Contoh di Indonesia ini biasa kita, dan ini cuma saya di Indonesia ya. Di negara yang pernah saya hidup yang lain, kayak di negara-negara Arab itu, tidak pernah saya lihat ada ini. Gak tahu kalau di Eropa, gak tahu kalau di Afrika, mungkin sama. Tapi di Indonesia saya lihat kalau tangannya luka, darahnya disedot. Bukan begitu. Kan biasa kalau luka tangannya itu, diisap darahnya. Itu berarti Anda minum darah. Nggak boleh hukumnya, walaupun darah dari tubuh kita sendiri. Berarti Anda tidak sadar sedang melakukan dosa besar. Karena mengkonsumsi darah itu haram, walaupun darah dari tubuh kita sendiri. Kecuali darah itu belum keluar dari tubuh. Misal, ada orang gusinya berdarah. Selama dia belum keluar dari tubuhnya, masih sekitar mulutnya, kemudian dia tertelan, tidak masalah. Ini sebagian besar pendapat ulama mengatakan hal tersebut karena dihitung masih dalam tubuhnya. Tapi kalau luka di tangannya kemudian diisap sama dia dengan keyakinan bahwasanya akan memberhentikan darah, itu keliru. Ya, karena itu alhamdulillah. Karena dengan menyedot itu maka otomatis darahnya itu keluar lagi sebenarnya. Ini contoh yang lain ya. Jadi darah hukumnya halal kecuali jantung dan hati tadi. Kemudian daging babi sudah masyhur. Hewan-hewan darat yang diharamkan selain yang tidak bangkai, itu kata Nabi SAW diharamkan bagi kalian semua yang zina, semua yang bertaring, semua yang menyerang dengan, semua yang mencengkram, semua yang menyerang dengan pelakunya. Diberikan contoh oleh para ulama, yang bertaring diantaranya manusia. Kalau ada ditanya kenapa haram makan manusia, karena manusia bertaring. Kemudian ular, harimau, kucing, semua yang bertaring haram. Yang mencengkram dengan cengkramannya, yang menyerang dengan cengkramannya, seperti umumnya biasa kelelawar atau hewan-hewan yang lain yang mencengkram dengan, yang menyerang dengan cengkramannya dan dengan pelatuknya seperti burung elang misalnya, ini hukumnya diharamkan, gitu kan? Ini sudah umum, ini cuma disebutkan sifat. Dan satu-satunya hewan darat yang disebutkan namanya masalah pengharaman walaupun tidak bertaring, tidak mencengkram adalah babi. Dan ini saking beratnya untuk mengkonsumsi daging hewan ini. Dan sudah pernah saya jelaskan, kalau ada yang bertanya, kalau Allah haramkan babi, kenapa Allah ciptakan? Jawabannya sederhana, kalau Allah gak ciptakan, nanti Anda protes lagi, mengatakan, ya Allah, yang mana babi itu? Jadi Allah ciptakan yang haram supaya kita tahu, ini babi bentuknya seperti ini loh ya. Ini sekaligus membantah orang-orang yang kadang-kadang konyol mengatakan kalau Allah haramin kenapa Allah ciptakan, gitu kan? Ya Allah ciptakan supaya kita tahu bentuknya. Ya, kemudian Allah menjelaskan tentang bahaya-bahaya yang ada padanya. Baik, kita masuk ke penjelasan disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau mengangkat dalil dalam surah Al-An'am ayat 145 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah ya, yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor. Ya, sebagian ulama mengatakan kata-kata rijs di sini adalah berpenyakit, berbahaya, gitu kan? Kalau Anda masih ingat, pernah saya jelaskan juga waktu itu ada acara masih di Trans TV saya ngisi, kemudian hukum masalah konsumsi darah. Sempat kepada teman-teman tim ini datang ke tempat-tempat yang menjual darah di Jakarta. Jadi ada beberapa sampel ular kobra dipotong, diliatin, kemudian disedot darahnya, ditaruh di gelas, diminum segar-segar gitu. Ditanya orang yang jual, kenapa Anda jual ini? Dia bilang, ini darah kobra bisa memberikan stamina, memberikan kekuatan, memberikan ini dan seterusnya, terutama bagi laki-laki. Dan kita sudah tahu manusia ini, kalau apalagi laki-laki, kalau sudah dikatakan ini menambah stamina laki-laki, wah langsung gitu kan. Sama juga perempuan gitu. Baik, tapi umumnya biasa laki-laki yang dipancing karena biasa emosionalnya lebih tinggi naik ke situ kan gitu. Baik, ditanya juga orang yang minum, kenapa Anda minum ini? Oh, saya kalau minum ini jadi seger. Baik, kebetulan waktu itu saya dipartnerkan dengan seorang dokter spesialis, tapi memang tidak ketemu karena ngambil tapingnya itu di rumah gitu. Lalu yang dulu bicara dokternya ditanya, dokter secara medis, dokter spesialis, kira-kira darah itu sehat nggak sih dikonsumsi oleh manusia? Benar nggak sih bisa memberikan stamina, kekuatan dan segalanya? Dia mengatakan, ya, ini secara medis ya terbukti dan hampir semua buku dokter membahas masalah itu. Tidak pernah ada istilah darah bisa memberikan atau menambah stamina. Apalagi darah itu kalau sudah keluar dari tubuh, baik hewan ataupun manusia, beberapa detik saja tersentuh dengan oksigen atau udara, maka dia akan langsung terkontaminasi dengan masalah penyakit, ya, bakteri-bakteri. Maka itu malah berbahaya. Kalau darah sudah ngalir lalu diminum lagi, malah itu berbahaya buat kesehatan. Terlebih lagi kalau memang dasarnya darah itu dari hewan-hewan yang berbahaya, berbisa seperti ular, itu malah lebih berbahaya buat dia, gitu kan? Itu malah lebih berbahaya. Saya disampaikan oleh salah seorang teman yang memang kadang-kadang kalau saya mau bekam, saya panggil beliau gitu. Tolong panggil, saya panggil ke rumah. Dan salah seorang ikhwan membekam saya. Saya sudah ngobrol-ngobrol masalah ini, lalu dia bilang, ada satu orang Ustaz, saya bekam, tapi dia bukan orang Muslim. Waktu saya kan tanya, biasanya kalau bekam itu bisa berapa gelas, bisa berapa kop nih keluar darah kotornya? Oh, tergantung. Ada orang yang bisa penuh nggak? Oh, bisa. Ada orang mana sampai 3 kop, 4 kop keluar darahnya. Loh, itu gimana kok bisa? Dia bilang, ya pernah terjadi sama orang non-Muslim. Ternyata orang ini karena suka minum khamar, terus kemudian dia konsumsi darah-darah hewan seperti itu, gitu kan? Malah dia lebih senang kalau ayam itu diketok, bukan disembeli, gitu kan? Ada banyak kejadian seperti itu. Apalagi kalau orang dari Sulawesi Utara, Anda tahu sendiri kan, biasa konsumsi anjing misalnya. Anjing itu gak disembeli ya, sudah anjing haram, darahnya panas, bertarik, kemudian diketok, dimasukin dalam karung, kemudian diketuk kepalanya. Sehingga hewan itu mati karena ketukan tadi. Alasannya mereka justru lebih enak kalau ada darahnya. Subhanallah. Dan Anda tahu apa hikmahnya, kenapa kalau kita menyembelih, kata Nabi SAW, kalau kalian menyembelih, maka perbaikilah, sempurnakanlah sembelihan itu. Disuruh memutuskan dua urat besar dari leher hewan itu, sehingga darahnya semua ngalir. Kemudian hewannya digantung kakinya di atas kan, supaya semua darahnya keluar. Karena daging yang masih ada darahnya itu lebih cepat rusak. Makanya dalam Islam disuruh alirin. Allah SWT menyuruh alirkan darah, gitu kan? Suruh alirkan darah, suruh habisin darah dari hewan itu. Setelah itu dikulitin, dibersihin, dicuci, baru dimasak, gitu kan? Itu jauh lebih sehat dibandingkan darah. Memang lebih sehat daripada hewan-hewan yang masih ada darahnya gitu. Jadi ternyata itu berpengaruh. Darah-darah yang dikonsumsi, minuman khamar, orang-orang yang mengkonsumsi yang haram itu berpengaruh kepada darahnya. Dan itu dia rasakan penyakitnya orang itu luar biasa waktu dibekam itu. Dia sendiri setelah bekam pun dia merasa baru tahu, oh ternyata memang benar ya yang dikonsumsi ini. Saya sempat tanya, antum gak ajak dia masuk Islam? Ya sempat sih ngomong kalau ini pembuatan Nabi, tapi memang Allah belum kasih hidayah, ya sudah. Yang penting sudah disampaikan gitu. Tapi itu intisarinya. Jadi itu berefek sangat tidak baik. Kemudian dikatakan, tidak ada aku peroleh dengan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makannya itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sungguhnya semua itu kotor atau najis atau malah berbahaya. Dan perlu juga Anda ketahui, lawan daripada mengkonsumsi hal-hal yang haram itu adalah mengkonsumsi makanan yang halal. Apa itu halal? Selalu ingat Allah partnerkan ya, halalan tayyiban, halalan tayyiban. Apa ini halalan tayyiban? Halal itu adalah sesuatu yang Allah halalkan, yang Allah bolehkan. Tayyiban itu yang berkualitas gitu. Sampai kata ulama tafsir, kalau anda mampu membeli makanan yang berkualitas dan punya uang, sementara anda mau memilih makanan yang kurang kualitasnya dan anda mampu, maka semestinya anda kehilangan pahala yang besar. Karena dengan memilih makanan yang berkualitas walaupun lebih mahal, itu lebih berpahala karena Allah yang suruh. Allah SWT mengatakan, fakulu, makanlah. Ya. Mimma fil ardi halalan thayyiban. Semua ada di muka bumi, tapi yang halal yang Allah bolehkan sebagai pencipta kita, dan juga yang thayyiban, yang berkualitas. Ayam dasarnya halal, disembelih dengan benar, dicuci dengan benar, dimasak dengan benar, halal dimakan. Tapi begitu jadi rusak, ya, sudah berapa hari misalnya, kemudian berjamur atau rusak, sudah enggak thayyiban, jadi haram. Sudah jadi haram. Sampai ulama mengatakan masuk dalam kategori ini diambillah sebuah kaidah fikhiyah, semua yang tidak thayyib, semua yang tidak berkualitas, malah yang berefek negatif, bisa ada racunnya, ada bakterinya, haram untuk dikonsumsi. Yang memaksakan diri berarti dia masuk dalam kategori ancaman ayat yang kata Allah SWT, wala tuhliku anfusakum, jangan kalian memusnahkan atau merusak jiwa kalian atau diri kalian. Jadi gak boleh. Ini penting sekali. Jadi apa yang kita bahas ini berlawanan, anda harus konsumsi yang malah yang halal gitu. Dan juga saya pernah tekankan, kalau anda masih ingat, setiap kali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, itu Allah buka pintu halal yang banyak gitu. Allah haramkan babi, tapi Allah halalkan sapi, kambing, kelinci, ayam, banyak sekali. Semua hewan lautan. Kenapa harus makan babi? Kenapa harus makan yang tidak boleh gitu? Kadang-kadang subhanallah, kita ini tidak mau meninggalkan hal yang haram. Tahu kenapa? Karena gengsi saja. Jadi saya kadang-kadang menyampaikan materi-materi kultum, saya sampaikan seperti contohnya saya mengatakan nikmati prosesnya. Itu kadang-kadang kalau saya bicara masalah musibah. Kemudian pada saat saya memotivasi orang untuk meninggalkan yang haram, saya mengatakan apa? Gitu kan? Kalau saya tidak makan, kenapa? Kalau saya tidak buat, kenapa? Gak ada masalah. Pada saat saya tidak berzina, kenapa? Kalau saya tidak ke bar malam hari, kenapa? Ada yang hilang, tangan anda tercabut, telinga anda jadi copot, enggak, kan gitu. Malah sebaliknya, kalau kita begadang, buang waktu, buang duit, dan segalanya lah, banyak sekali efeknya gitu kan. Jadi kalau anda mau meninggalkan yang haram, tanya saja, kalau saya tinggalkan kenapa? Kalau saya tidak lakukan kenapa? Tidak ada masalah. Oh, kalau di ini ada rumah makan nih, teman-teman saya sudah ceritain semuanya tenar, semuanya bagus gini, tapi ya syubhat, halal enggak ya? Oh gak apa-apa, tapi kalau saya tidak makan, teman-teman saya nanti, karena gengsi, karena teman-teman saya nanti kalau bilang, apa namanya, kamu tidak pernah coba, saya bilang tidak pernah coba, jadi hanya dia malu gara-gara itu, akhirnya terjunus pada hal yang haram. Kenapa harus seperti itu? Jadi gak usah, gak perlu. Oh enggak, kok nanti kalau saya masuk ke sebuah tempat rumah makan, kemudian nanti saya suruh orangnya untuk masak sendiri. Iya kalau dia jujur, kalau enggak, kalau tetap aja dia goreng nasinya dengan pakai wine misalnya, gitu kan? Seperti kita tahu sekarang banyak sekali ya, mereka di rumah makan yang non muslim itu umumnya memang sudah harus menggunakan anggur merah gitu kan, itu supaya membuat nasinya mempunyai aroma wangi, kan umumnya seperti itu. Dan itu sudah itu semua hampir ya, waktu saya masih membina acara halal waktu itu, saya lihat sendiri bagaimana cuplikannya mereka masuk ke chef-chef yang ada di hotel-hotel, di rumah-rumah makan besar itu, mereka memang menunjukkan bahwa saya kami pakai ini gitu, dan ini memberikan aroma, membuat apinya lebih panas, berubah apinya menjadi merah, dan seterusnya. Dengan itu menggunakan wine, dan itu haram, gak boleh. Kalau ada di antara anda yang mengatakan, kan nanti dia menguap, gak bisa, dia kan meresap ke daging itu. Jadi haram. Lagian kenapa kalau gak makan? Kan tidak ada masalah. Gitu kan? Tidak ada sesuatu yang kurang, gitu. Tidak ada yang hilang. Maka jangan jerumuskan diri anda pada hal-hal yang salah, melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sementara itu memang Allah haramkan, ya, hanya karena masalah makanan. Yang makanan itu cuma sekarang sering saya bahasakan seperti ujung jari saja. Lewat dari ujung ini loh, seperempat jari saya, jari Anda juga semua, itu lewat sedikit saja seperempat jari ini dari ujung lidah kita sudah jadi kotoran, sebagian sudah jadi nutrisi, sebagian selesai. Yang tadinya warna merah, warna kuning, warna hijau sudah hilang warnanya. Jadi kan sudah masuk ke lidah kita dan masuk tenggorokan, nanti tinggal dikelola di perut. Maka jangan terpengaruh dengan warna-warna, dengan merek, dengan segala, sementara itu berbahaya bagi Anda, apalagi yang Allah Azza wa Jalla haramkan itu. Saya melalui ceramah ini saya berharap sekali, mudah-mudahan teman-teman kita di Indonesia ini bisa paling tidak, ya, bukan karena kebetulan saya pakai baju Malaysia, ya, karena ini kebetulan saya dikasih hadiah sama orang tua saya waktu pulang, saya tadi pakai gitu. Jadi ini baju khas di sana, tapi saya kebetulan mengatakan, saya berapa kali waktu itu tempat kunjungin adik ayah saya di daerah Johor, kemudian saya diajak oleh misanan saya untuk makan. Itu semua restoran yang non-muslim, yang tidak halal, wajib diwajibkan oleh kerajaan Malaysia itu untuk pasang di depannya restoran tidak halal. Wajib, kalau enggak didenda. Itu semua restoran. Jadi saya lihat sendiri dengan mata kepala saya itu kertas ditempel. Jadi orang Islam kalau lewat malah itu. Dan bahkan ada peraturan tambahan gitu. Saya sempat tanya sepupu saya, kalau saya mau masuk bagaimana kira-kira? Kalau dia tahu, dia bilang kakak ini orang Muslim, maka otomatis yang punya restoran sendiri langsung bilang, Anda enggak boleh makan di sini. Kenapa? Karena kalau ditahu itu Muslim dan sengaja dia dibiarkan makan, maka malah yang punya restoran itu didenda, dihukum gitu. Jadi yang Muslimnya jadi gitu, dia jaga diri gitu, jadi itu terkontrol. Paling tidak seperti itu. Kalau kita di Jakarta ini, Indonesia tidak terkontrol gitu, ya. Pokoknya semua restoran boleh dimakan, bahkan halal tidak halal, pokoknya semua dimasukin. Ini berbahaya sekali, berefek. Apa efeknya banyak? Di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi, seseorang yang rambutnya berantakan, bajunya kotor, tidak pakai sendal, susah, miskin, tidak ada makanan, lalu dia mengatakan, angkat tangan ke langit, ya Allah berikan, ya Allah kasihani, bagaimana Allah bisa terima sementara makanannya haram, minumannya haram, dan juga pakaiannya haram, gitu kan? Itu berbahaya sekali. Sampai ulama mengatakan efek makanan haram ini bukan hanya karena dia yang konsumsi, ya. Kalau dia juga dikasih dari makanan yang haram, tetap yang haram itu walaupun dia tidak tahu yang dikonsumsi tetap berpengaruh, berefek pada dia. Itu kan yang harus nanti ada pembersihannya. Mungkin melalui penyakit yang keluar dari dia, yang kena dia, mungkin dari kotoran yang keluar dari tubuhnya dan seterusnya, itu akan membersihkan makanan-makanan, atau bahkan tidak dengan zakat fitrah yang dia keluarkan pada Idul Fitri itu untuk membersihkan makanan dan jiwa dia yang tadinya memakan hal-hal yang haram yang dia tidak sengaja, gitu kan? Bagaimana kalau dia disengaja? Maka itu harus diikuti dengan taubat nasuha. Taubat nasuha. Allahu a'lam. Baik, lalu boleh katakan, maka barang siapa yang sengaja memakan itu yang Allah haramkan, darah, daging babi, daging bangkai, tanpa sebab darurat, maka dia termasuk diantara orang-orang yang durjana atau pendosa. Dan saya tidak mengira bahwasanya ada seorang muslim yang sengaja memakan daging babi. Ini menurut Imam Az-Zahabi, ya. Tapi kalau menurut saya, ada orang yang sengaja makan daging babi memang. Jadi kan sampai dikisahkan, salah satu sahabat saya menceritakan, ada satu anak muslim di Amerika duduk satu restoran sama orang Yahudi. Yahudi ini gak mau makan babi, gitu kan? Dia tahu itu haram dalam kitab Taurat, yang muslim juga tahu. Lalu dikonsumsi di restoran itu, kebetulan restoran terkenal sangat enak, gitu. Maka mereka masuk situ, lalu si Yahudi ini pesan makanan lain, si karena makanan favoritnya babi, si muslim pesan babi. Yahudi tanya, kenapa kau gak makan ini? Kenapa kamu makan ini? Dia bilang gak apa-apa, karena agama kamu haramkan. Dia bilang gak apa-apa. Si muslim bilang gak apa-apa. Kata Yahudi, kalau saya tidak akan sentuh, walaupun saya ya tidak menjalankan 100% agama saya. Aneh ya dari kisah ini, bagaimana orang Yahudi bisa lebih peka memahami tentang halal haram daripada seorang muslim, gitu kan? Mestinya si muslim ini harus lebih peka gitu. Dan sekali lagi, kalau saya tidak makan, kenapa? Gitu kan? Kalau saya tidak berteman sama ini, kenapa? Kalau saya tidak menikah sama itu orang fasik, kenapa? Tidak ada apa-apa, ya kan? Mata Anda enggak tercabut, telinga Anda enggak copot, enggak ada masalah, gitu kan? Makan yang halal, nikah dengan orang baik, berteman dengan orang baik-baik, masih banyak langkah. Kenapa harus kurung diri hal-hal yang hanya Allah haramkan, yang berbahaya, berefek buat kita, gitu, yang tidak baik. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah motivasi gitu. Dan saya terus terang sangat kagum tadi dengan salah satu sistem yang ada di Malaysia itu, yang bagaimana pada saat restoran itu haram, tidak boleh memang makan di situ, gitu kan? Dan harus taruh labelnya, gitu kan? Itu satu hal yang positif. Sama halnya juga saya dapat berita kalau Ramadan begitu juga. Jadi kalau Ramadan itu didapat ada satu muslim makan di tengah jalan itu ditangkap, kemudian ada satu tim dari dari kepolisian kalau tidak salah di sana itu yang membawa kain kafan. Kemudian orang yang tadi yang tidak puasa itu dibungkus kain kafan, ya, kemudian dinaikin di mobil, dibawa ke penjara sementara dibungkus dengan kain kafan. Ya. Untuk buat dia sadar kenapa enggak puasa Ramadan. Ya. Kalau kita Masya Allah di Indonesia, saya kadang-kadang mau ceramah itu Masya Allah. Apalagi saya lihat syukur-syukur angkot kita, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyebab hidayah. Hidupnya sudah pas-pasan, enggak puasa lagi gitu kan. Kemudian terang-terangan puasa, buka puasa depan orang dengan merokok di pinggir jalan, dengan makan, luar biasa gitu. Kenapa harus begini? Dan kenapa kalau anda puasa, belum pernah ada orang mati karena puasa kecuali ajalnya datang. Gitu kan? Was-was syaitan saja itu. Begitu sahur, diperhatiin dengan sebentar ada ini, sebentar ada itu, sebentar ada janji, sebentar kamu haus, sebentar panas, sebentar ini. Beribu macam bisikan syaitan sampai menjelang buka puasa. Kalau anda bertahan sampai azan maghrib, syaitan kalah, anda menang. Banyak orang enggak. Sampai siang sudah jam 2 temannya godain. Syaitannya tahu dibisikin dari tidak mempan temannya digodain. Ini enak nih makanan nasi kuning. Ini ada itu. Buka aja gak apa-apa kan sunnah. Terus terusnya. Dan akhirnya sampai buka puasa. Padahal sebenarnya itu was-was semua. Dan kenapa kalau saya puasa gak pernah mati kok. Gak ada mati. Soalnya ajalnya datang. Kenapa kalau saya gak makan makanan yang dikasih. Gak ada masalah. Oh ada riwayat katanya harus kalau dipaksa teman baru buka puasa. Keliru gitu kan. Itu riwayatnya harus dipahami. Abu Darda itu dipaksa buka puasa sama Salman karena Salman lagi mau memperbaiki keadaannya. Ya memang itu tiap hari puasa. Anda puasanya Senin Kamisnya juga mos-mosan gitu kan. Kemudian masih mau menganggap dirinya suruh temannya paksa buka puasa gitu. Ada salah satu jemaah yang pernah sampaikan ke saya gitu. Waktu puasa Senin Kamis sempat saya sampaikan riwayat ini. Lalu bagaimana Ustaz kalau misalnya darurat memang orangnya memang malu sama kita dan seterusnya. Ya, anda bebas memang puasa sunnah silahkan. Tapi kalau anda mengatakan saya puasa itu juga tidak ada masalah. Umumnya kalau hanya kena makan, oh makanannya enak ya bungkus, nggak apa-apa. Biasanya kan dibungkusin gitu kan pulang. Ya, jadi bisa dibawa. Misalnya kalau enggak pun ya sudah tanya di mana belinya nanti saya beli. Gitu kan. Bisa dibeli nggak ada masalah. Banyak sekali jalan gitu, banyak sekali jalan. Tapi banyak orang yang ini. Ada satu temannya lagi puasa lalu diajak makan. Dia bilang saya lagi puasa nih. Temannya bilang nggak apa-apa gini-gini. Oh tapi sayang saya lagi puasa. Sudah kalau kamu lagi puasa gitu. Dia juga merasa digoda oleh syaitan, langsung dia mengatakan, "Tidak apa-apa sih kalau kau paksa saya," gitu kan. Suruh temannya sengaja paksa dia untuk buka puasa. Ya. Jadi, enggak ada sesuatu, enggak ada masalah jemaah sekalian ya. Enggak ada masalah gitu. Sekali lagi kalau saya tidak kebar, saya tidak makan yang haram, saya tidak berteman dengan orang yang rusak, saya tidak menikah dengan orang fasik, itu tidak ada ruginya. Enggak ada rugi. Cari yang baik-baik yang halal, nikmatin. Dan terlalu banyak yang halal kalau dibandingkan yang haram. Dan ada sebuah prinsip yang saya sering dengar. Disebarkan di Indonesia sering saya dengar di Jakarta. Nyari yang haram aja susah apalagi yang halal gitu. Ini dari mana ini isu syaitania ini? Ini isu syaitan yang luar biasa gitu. Nyari yang haram aja susah. Memangnya haram susah gitu kan. Yang halal tidak susah kok asal mau. Karena kata para ulama yang paling penting dari harta yang didapatkan dan umur yang kita miliki adalah berkahnya. Ya kan? Berkah itu artinya kita jadi diberkahi oleh Allah. Bisa mudah beribadah pada saat umur kita ada diberikan oleh Allah. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan pada saat orang berdoa itu bisa memanjangkan umurnya. Atau ada hadis yang mengatakan, siapa yang menyanjukkan silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya gitu kan. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Ahmad, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dimaksud dengan dipanjangkan umurnya bukan umurnya berubah, tetapi Allah berkahi. Dia bisa berbuat hal-hal yang teman-temannya tidak bisa buat yang seumur dengan dia. Punya waktu sama 24 jam, ya, sama saja makanannya, minumannya, sama bahasanya, sama sukunya, mungkin satu rumah, tapi lebih berkah hidupnya, dia lebih banyak mendapatkan amal-amal soleh, karena malah dia melakukan hal-hal yang halal tadi. Baik, lalu dikatakan, tidak mungkin seorang muslim, menurut saya, kata Imam Adz-Dzahabi, sengaja memakan daging babi, itu hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang zindik al-jibliyah, atau BH fiorisme. At-tayamina yang keluar dari agama Islam, maksudnya orang-orang yang hanya menjadikan Islam sebagai kedok saja. Sedangkan dalam dada orang-orang mukmin memakan daging babi adalah lebih berat daripada minum khamr, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suht an-naru awla bihi, tidak masuk surga atau tidak akan masuk surga daging tubuh yang tumbuh dari harta yang haram atau dari konsumsian yang haram. Neraka lebih utama baginya. Neraka lebih utama baginya. Jadi harus lebih hati-hati. Ya, harus lebih hati-hati agar tidak ada kekeliruan yang terjadi. Kemudian beliau menambahkan, dan kaum muslimin telah berijma bahwasanya haram main dadu yang sifatnya mengambil nasib seperti orang main judi gitu kan. Dan cukuplah bagi anda dari hujah-hujah mereka atas haramnya sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Asy-Syi'ru, man la'iba bin nardasyir faka'annama sabaga yadahu fi lahmil khinziri wa dami. Barang siapa yang bermain dengan dadu, kata ulama hadis, dengan dadu yang sifatnya judi, maka seakan-akan dia telah melumuri tangannya dengan daging dan darah babi. Di sini berarti ulama mengatakan daging babi dan darahnya ini luar biasa haramnya, gitu kan? Sampai-sampai, ya sampai-sampai di sini ditekankan dosanya melampaui dosa orang yang bermain judi. Dan tidak ada keraguan bagi seorang muslim mencelupkan tangannya pada daging dan darah babi adalah lebih besar dosanya daripada bermain dadu, apalagi dengan memakan dagingnya dan minum darahnya. Gitu kan, dan minum darahnya. Seperti saya katakan tadi, ada orang-orang non muslim malah sengaja, gitu kan, malah sengaja. Dan saya dapatkan di Prancis itu ada teman-teman muslim yang ceritakan juga di sana keadaannya, kalau ayam misalnya, itu ayam diberdirikan di sebuah alat gitu kan yang sangat besar, berdiri masih hidup ayam itu. Masuk dalam alat, keluar sudah di packing di sana. Kan gitu. Jadi tidak disembelih, gitu kan? Memang melalui proses alat itu terbekuk ya, terkupas kulitnya dan seterusnya, dia dalam keadaan tersiksa hewan itu. Jadi harus hati-hati gitu kan. Dan saya tetap sarankan setiap muslim agar belajar, terutama adalah laki-laki, agar belajar untuk menyembelih, karena menyembelih itu kata ulama adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau sendiri menyembelih pada saat Idul Adha. Ya, sudah pernah saya jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih di musim haji 63 ekor kambing yang beliau sembeli sendiri dengan tangan beliau, kurang lebih 13 atau 23 ekor, sisanya dilanjutkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi di sini Nabi SAW menyembeli, dan itu sunnah. Sunnah dianjurkan kita agar terbiasa menyembeli, ya, menyembeli hewan, dan lebih afdal, lebih besar pahalanya orang tua atau seorang ayah yang ingin mengakikahkan anaknya yang dia sembeli sendiri dengan tangannya, dan juga dia menyembeli sendiri hewan kurban yang dia ingin ya sembeli. Saya pernah dapat pelajaran dari salah satu guru kami waktu pertama sekali saya ke Madinah tahun 90 dulu. Saya waktu itu masih SMA. Kemudian tahun pertama haji itu dibuka pendaftaran di kampus. Dipilih 200 orang dari mahasiswa ya, yang sekolah di situ, yang beasiswa itu, untuk bisa haji gratis bagi yang belum pernah haji sebelumnya. Alhamdulillah waktu itu nama saya keluar gitu kan. Saya bersama dengan 3 orang teman orang Indonesia sama-sama dapat. Lalu kami pergi. Pas tiba di Mina itu, ada satu syekh yang bimbing kami, ditunjuk oleh kampus, namanya Syekh Abdullah. Saya masih ingat orangnya, jazakallah khair gitu kan. Beliau itu mengatakan kepada saya, waktu itu saya masih belum pernah megang pisau untuk nyembelih gitu. Lalu dibaringkan domba yang saya akan jadikan kurban waktu itu karena haji saya tamat itu. Lalu dia mengatakan, Khalid coba, silakan sembelih. Saya bilang, Syekh, saya belum punya pengalaman sama sekali. Dan saya sebagaimana anda lihat, saya masih muda sekali, umur 15 tahun, tak biasa menyembelih ini. Dia bilang, bisa insya Allah, coba sambil bertakbir, niatkan gitu ya. Lalu saya pegang, saya ingat betul itu, saya dengan bertakbir, kemudian saya letakkan pisau di lehernya domba itu. Subhanallah, sangat mudah sekali gitu. Waktu saya iriskan di lehernya, mungkin dengan niat sebagaimana dia motivasi jadi sebelah kanan saya, sembelilah insya Allah, niatkan Allah, Allah akan mudahkan. Dan termudahkan memang, dan termudahkan. Alhamdulillah semenjak itu dan sampai sekarang itu saya selalu menyembelih sendiri gitu kan, baik akikah anak saya ataupun menyembelih hewan tahunan, hewan kurban itu selalu saya yang turun tangan sendiri. Jadi saya anjurkan itu ya. Kemudian kalau anda juga di sekitar rumah anda ragu dengan ayam-ayam potong itu, anda bisa beli ayam kampung di pasar dan disembelih gitu kan, itu jauh lebih baik gitu. Kemudian bisa mungkin ditaruh di freezer di rumah, bisa bertahan beberapa hari. Allahu'alam, itu saran saya ya. Di sini beliau mengatakan semoga Allah melindungi kita semua dari semua itu dan dengan segala anugerah dan kebaikannya. Jadi kesimpulannya, dosa besar ke-31 tidak boleh mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Baik, masih ada waktu, kita akan masuk ke dosa besar yang ke-31. Dosa besar ke-31 ini tidak bersuci dari buang air kecil, padahal itu adalah syiar kaum Nasrani. Baik, dalam Islam kita dianjurkan untuk bersuci. Bersuci di sini maksudnya adalah membersihkan diri dari hal-hal yang dianggap najis dalam agama Islam dengan menggunakan air. Atau kalau tidak ada air, menggunakan batu dan daun. Dengan ini yang dikenal dalam istilah ilmu fikih istijmar dengan istinja, gitu kan? Baik. buang air kecil dibahas oleh Imam Az-Zahabi di dalam dosa besar ke-31 karena memang dia difokuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dilarang salat dan batal salatnya kalau di celana kita ada najis dari kencing ataupun dari ya dubur kita azzaqullah, baik keluar angin apalagi sampai kotorannya. Anginnya saja membatalkan wudu apalagi sampai kotorannya gitu kan. Dan kalau ada sedikit pun itu tertinggal maka batal salatnya. Jadi saking pentingnya gitu. Kita tahu sendiri sekarang kehidupan orang Nasrani yang dikatakan syiarnya orang Nasrani atau orang-orang non-muslim dan secara umum mereka sudah biasa kalau kencing azzaqullah main buka celananya saja kencing dan tidak pernah ceboh gitu kan. Tidak pernah mengenal masalah itu. Makanya penyakit sangat banyak. Ditambah lagi dengan tidak khitan maka bertambah lagi masalah. Sudah tidak ceboh, tidak khitan lagi gitu. Itu berbahaya sekali. Efek-efek kotor sekali yang gitu. Nah ini dalam Islam dihilangkan sama sekali. Dan kita dianjurkan untuk buang air kecil dan membersihkannya. Bahkan ulama menulis pentingnya poin ini sampai mereka menulis dalam buku-buku fikih dan buku hadis itu bagaimana tata cara membersihkan diri dari kencing sebelum ceboh. Bahkan mereka mengatakan dianjurkan agar setiap muslim itu batuk ya pada saat selesai tetes kencing terakhirnya, dan juga dia batuk 3-5 kali yang mungkin bisa membantu dia meneteskan semua yang tersisa gitu kan, barulah dia menceboh dirinya. Itu penting sekali karena gitu. Jadi kalau juga Anda masuk di kamar mandi, azzakumullah, saya sering temukan kadang-kadang di bandara atau di beberapa mall itu kalau laki-laki ya, kalau kencing sambil berdiri biasanya karena di situ tidak ada tempat untuk duduknya, itu biasanya ada yang pakai otomatis, ada yang pakai tekanan. Kalau pakai tekanan kayak mesin kita ini lebih gampang kan, kita keluar air. Tapi kalau pakai yang otomatis itu dia pakai sensor, kalau kita sudah pindah baru dia siram karena tujuannya hanya nyiram bukan untuk cebok gitu kan. Saya pernah satu kali, ini pengalaman pribadi, saya mau kencing gak jalan airnya kan ada otomatis. Jadi saya memindahkan badan saya sedikit, gitu kan. Kebetulan karena tidak ada orang di situ, alhamdulillah saya pindahkan lalu saya kembali. Sensornya jalan lalu saya cebok. Ternyata waktu itu ada satu bapak yang memang dia tadinya buang air kecil. Dengan hikmah Allah SWT dia tidak tahu caranya gitu. Jadi akhirnya dia tidak cebok lalu dia mengatakan, oh pak bisa dengan cara begitu pak ya? Saya bilang bisa pak kalau tidak ada orang. Karena ada orang malah kelihatan gitu ya. Jadi ini karena tidak ada orang jadi saya bisa lakukan. Sebenarnya tidak kelihatan gitu. Dan tidak menetes air kencing itu karena ini berbahaya dalam agama, bukan hal yang ringan gitu kan. Sekarang saya ingatkan juga, saya sering lihat banyak muslimin yang kalau kebelet kencing gitu kan main mampir senggarak setinggi di pinggir jalan main kencing sembarangan gitu kan. Nah ini harus Anda perhatikan, kalau memang ada darurat sekali tidak ada dan Anda cari tempat yang tersembunyi, itu pernah terjadi zaman Nabi SAW. Karena mereka dulu tidak punya kamar mandi dalam rumah, mereka kencing di padang pasir gitu kan. Tapi ada adab-adabnya. Pada saat kata Nabi SAW, kalian akan melempar sesuatu, baik itu kencing, melempar benda di tempat yang kosong, tidak ada manusia tinggal di situ, maka bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau membaca dengan nama Allah, bismillah gitu kan, agar kalau ada syaitan di situ dia akan pindah. Kebanyakan orang kerasukan jin itu karena pengaruh itu. Dia kencing sembarang, lempar benda sembarang ke tempat kosong, kemudian kena anak jin, ayahnya atau ibunya marah masuk ke badannya. Sering terjadi kalau orang di rukyah itu ngakuannya begitu, gitu kan? Pengakuan jinnya seperti itu, orang ini sembarangan main kencingi kami. Gitu. Ternyata tempat-tempat kosong itu juga ada yang jaga, ada orang, bukan jaga, ada orang, ada makhluk yang tinggal, gitu kan? Kalau manusia sudah tinggal maka mereka pindah secara otomatis. Itu kurang lebih gambarannya. Jadi harus diperhatikan baik-baik bahwasanya ya menjaga diri dari air buang air kecil ini penting sekali. Baik. Kemudian dikatakan di antara ayat yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi adalah surah Mudaththir ayat 4. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasiyabaka fatahhir," dan pakaianmu sucikanlah. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mensucikan diri dari najis ya, yang Allah najiskan. Pakaian tidak sah untuk ibadah, juga begitu juga dengan tubuhnya dan tempat yang dipakai ibadah. Juga Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim pernah melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau mampir dan berkata, "Innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min bauli wa amma al-akhiru fa kana yamshi bin namimah." Sesungguhnya kedua orang dalam kubur ini sedang disiksa, diazab, dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang dianggap besar oleh orang, tapi dosa besar. Orang anggap perkara kecil, remeh gitu ya. Apa perkara remeh? Kata Nabi SAW, seseorang di antara mereka berdua dikarenakan tidak mensucikan dirinya dari buang air kecil. Kata ulama hadis, tidak ceboh atau tidak membersihkan secara sempurna. Jadi masalah tetesannya masih dibiarin aja. Maka itu termasuk dosa besar ya. Sedangkan yang lainnya, ia selalu menyebarkan adu domba atau an-namimah. Kemudian juga dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ditambahkan ada riwayatnya mengatakan kata Nabi SAW, fakana la yastathiru min bauli, karena dia tidak menjaga diri dari kencingnya. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud tidak menjaga diri dari kencingnya, tidak rapi dalam buang air kecil, gitu kan? Sering menahan-nahannya sehingga akhirnya netes di celananya, atau misalnya dia buang air kecil tidak sempurna, belum selesai sudah diberhentikan, itu jadi penyakit buat dia kan? Biasa orang kena kencing batu dan segalanya karena menahan kencing, atau malah belum selesai sudah diberhentikan, atau memang dia pada saat cipok tidak membersihkannya, tidak sempurna, maka ini semua dilarang dalam agama Islam, tidak boleh. Maka dia harus betul-betul menjaga diri ya dari kencing. Dan juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian sholat dengan menahan dua keburukan, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Enggak boleh. Kalau kebelet mau kencing, kebelet mau buang air besar, selesaikan dulu walaupun sudah iqamah sholat. Nah, ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kata para ulama hadis, larangan mutlak tidak boleh hadir sholat. Kalau orang kebelet mau buang air besar, buang air kecil, sebagaimana hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari tadi, janganlah kalian sholat antara menahan dua keburukan, apa yang mau keluar dari kemaluan dan mau keluar dari dubur dan dari kubur gitu. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh makan sementara makanan sudah dihidangkan, dan memang makanan itu adalah makanan, misalnya orang sudah dihidangkan, sudah dibuka nih, atau kita lagi nyampur makanan di piring, dan tiba-tiba azan, nah kita lagi pengen makan, maka tidak boleh sholat. Ya, karena kata Nabi SAW, dan tidak ada sholat isya bersamaan dengan makan malam disiapkan. Ya. La isya'a ma'hadratil asya. Jadi tidak boleh kita makan sementara makanan sudah dihidangkan. Makanya yang ibu-ibu di rumah kalau mau hidangkan makanan suaminya, itu biasa dibiasakan saja setelah selesai sholat. Gitu kan. Jadi ada jeda. Karena kalau ada sholatnya malah terganggu sholat jamaahnya dia. Tapi jadi saksi bahasan kita adalah yang tadi. Tidak boleh sholat sementara menahan dua keburukan. Wala hadis yang diriwayatkan oleh Darulqutni dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, tanazzahu minal bauli fa inna 'ammati 'adzabil qabr minhu. Sucikanlah diri kalian dari buang air kecil karena sesungguhnya azab kubur umumnya mayoritasnya itu karena tidak membersihkan diri darinya, dari kencing. Makanya hati-hati sekali masalah ini. Kemudian orang yang tidak membersihkan bekas air kencingnya dari badan dan pakaiannya, maka sholatnya tidak diterima, kata beliau. Jadi sholatnya tidak diterima atau ibadahnya malah tidak diterima sama sekali. Oleh karena itu kita harus menjaga masalah ini. Kata para ulama hadis, kalau kencing saja ditegur, maka semua yang keluar dari kemaluan juga sama. Dari kubur itu sama semua. Seperti kalau laki-laki keluarnya mazi, gitu kan? Itu mazi keluar pada saat terangsang. Sama dengan perempuan juga ada cairan yang keluar, tapi saya tidak temukan dalam buku fikih seperti apa namanya, tapi dibahasakan oleh para ulama fikih adalah mazi. Mazi itu keluar kalau seseorang sedang terangsang. Kemudian ada mawdi. Mawdi ini keluar pada saat orang sangat letih, gitu kan? Sangat letih, kadang-kadang keluar cairan menyerupai sperma atau menyerupai apa namanya mazi tadi, tapi dia bukan keduanya. Maka ini juga sama keluar. Hukumnya sama dengan kencing. Dia wajib membersihkan. Kalau mazi yang tadi dengan syahwat atau mazi dengan kecapean, maka itu tetap harus dibersihkan celananya kalau kena. Kemudian dia membersihkan kemaluannya, lalu dia wudu kembali karena wudunya batal. Kalau mani yang lebih besar lagi, itu adalah keluar pada saat orang sudah klimaks berhubungan, gitu kan? Maka secara otomatis keluar sperma itu. Nah itu berarti dia wajib mandi karena itu sudah dihitung besar, ya dihitung besar. Jadi dari kencing ini sama rentetannya sampai ke bahasan semua yang keluar dari kubur seseorang atau dari kemaluan seseorang. Itu semua cairan yang keluar sama. Perempuan juga begitu. Keluarnya darah haid, gitu kan? Keluarnya darah nifas, gitu kan? Itu juga sama. Sebagian ulama fikih mengatakan keluarnya keputihan juga itu berarti termasuk harus dibersihkan. Ya, bahkan lebih baik kalau dia berwudu agar benar-benar dia suci menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang keluar dari kubur itu sama ya hukumnya, diambil daripada hukum masalah kencing tadi. Dan hati-hati, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, hati-hatilah kalian dari masalah ya buang air kecil ini atau sesuatu yang keluar dari kemaluan karena dia menjadi penyebab umumnya azab kubur didatangkan. Wa na'udzubillah min dzalik, gitu kan. Begitu juga kita tutup dengan masalah yang keluar dari dubur seseorang. Anginnya lah, gitu kan, atau sampai buang air besarnya, sama semuanya itu juga sama membatalkan ya wudu kita yang harus dibersihkan dan disucikan dan dimustikan, harus bersih semua. Dan kita tutup dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat yang ada di sekitar Kuba. Jadi kalau Anda tahu Masjid Quba adalah masjid yang paling pertama dibangun oleh Nabi SAW waktu tiba di Madinah. Kemudian Allah SWT memuji ya, masyarakat sekitar situ. Allah SWT mengatakan, La masjidun awal masyidun, la masjidun khusus ala taqwa min awal yawmin ahakku an duqamu fi, fihi rijalun himbunah yang utaharu. Masjid yang pantas sekali untuk diibadah adalah Masjid Quba yang pertama dibangun karena ketakwaan. Begitu Nabi SAW tiba di Madinah langsung bangun Masjid Quba. Kemudian Nabi kemudian Allah SWT memuji dan mengatakan di sekitar Quba itu ada orang-orang yang suka bersuci. Dijelaskan oleh para ulama tafsir maknanya dikuatkan beberapa riwayat-riwayat Bukhari bahwasanya masyarakat sekitar Quba waktu mereka mendengar dari Nabi SAW istilah istijmar dan istinja membersihkan diri dari kotoran dari najis dengan air dan membersihkan diri dengan batu, maka mereka bukan menunggu kalau tidak ada air baru pakai batu, tidak, mereka menggabungkan keduanya. Jadi pada saat selesai pun cebok dengan air azzaqullah, mereka masih menggunakan batu atau daun menyempurnakan keduanya. Makanya Allah mengatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu. Di sekitar itu ada tempat-tempat di mana orang suka bersuci. Dan ini kesimpulan yang paling luar biasa bahwasanya agama Islam adalah agama yang bersih. Dianjurkan kita ada wajib mandi, wajib membersihkan diri, membersihkan kemaluan, sampai tetesan kencing saja itu dianjurkan untuk dibersihkan. Dan Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu pernah ditanya, kan itu oleh beberapa orang dari negeri Faris yang memang dari negara dia gitu kan. Dari sekarang kalau Iran dan Irak itu, itu dari sana bertanya, apa yang Nabi kalian ajarkan kepada kalian sampai kalian mau mengikuti ajarannya. Kata Salman radhiyallahu anhu, kami diajarkan oleh Nabi kami semuanya, dari bagaimana cara mengenal Tuhan kami menciptakan langit dan bumi sampai bagaimana kami membersihkan diri dari kencing dan buang air besar. Diajarin semua tata caranya. Itu sebuah agama yang sempurna dan luar biasa. Semoga Allah membuat kita orang yang bisa mengamalkan. Dan saya orang pertama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan. Kalau benar dari Allah, kalau dasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.